Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmatnya, karena memang dengan kalimat pujian ini maka segala kebutuhan kita terpenuhi oleh Sang Pencipta yang Maha Pemurah. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkannya dan menjadikannya sebagai ibadah kepada orang-orang yang beriman, dan juga sebagai balas jasa kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berjuang 23 tahun dari masa hidup beliau untuk agama ini, sehingga kita bisa memahami mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Melanjutkan bahasan kita, kitab Bulughul Maram, dan kita sudah masuk dengan izin Allah siang ini dan semoga Allah berkahi di kitab yang kedua. Setelah pertama kita sudah bahas dari panjang lebar kitab yang pertama, yaitu kitab Taharah. Dan kitab Taharah terdiri dari banyak bab, diantaranya bab air, bab bejana-bejana, bab menghilangkan najis dan penjelasannya, bab wudu, bab mengusap dua khuf atau kaus kaki, bab pembatal wudu, bab buang hajat, bab mandi dan hukum junub, bab tayamum, dan bab haid. Ini sudah panjang lebar kita paparkan pada pertemuan yang lalu, dan insya Allah kita akan masuk ke kitab yang kedua dari buku ini, kitab sholat, dan terdiri dari banyak bab juga, diantaranya adalah bab waktu-waktu sholat, bab azan, bab syarat-syarat sholat, bab sutrah atau pembatas orang yang sholat, bab anjuran khusyuk dalam sholat, bab masjid, bab sifat sholat atau tata caranya, bab sujud sahwi dan yang lainnya, bab sholat sunnah, bab berjamaah dan syarat menjadi imam atau imamah, bab sholat musafir dan orang sakit, bab jumat, bab sholat khauf atau sholat dalam keadaan takut, peperangan, bab sholat dua hari raya, bab sholat gerhana, bab sholat istisqa atau minta hujan, dan terakhir yang ke-17 babnya adalah bab pakaian. Dan ini akan kita panjang lebar bahas insyaAllah, semoga Allah berkahi dan mudahkan. Dan juga kita lanjutkan setelahnya dengan kitab jenazah, kitab zakat, kitab puasa, haji, jual beli, kitab nikah, dan cukup banyak, sampai kitab janayat, hukum-hukum had, kitab jihad, kitab makanan, kitab sumpah dan nazar, dan kitab peradilan, serta kitab memerdekakan hamba sahaya, dan kitab al-jami' atau adab-adab yang dianjurkan dalam agama Islam. Kita masuk dengan izin Allah tentunya kitab sholat. Dan bab yang pertama adalah bab waktu-waktu sholat. Kita tahu teman-teman sekalian, sholat adalah komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya Allah. Dan Sang Pencipta Allah sudah memberikan kepada kita beberapa jenis sholat. Induknya adalah sholat wajib dan sholat sunnah. Ya. Sunnah pun tentu dibagi lagi dengan beberapa bagian. Di antaranya ada rawatib, ya, yang mendampingi sholat wajib. Kemudian ada sholat sunnah yang mutlak, dikerjakan kapan saja diinginkan, bila ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sholat yang disesuaikan dengan waktu dan tempat tertentu, seperti misalnya sholat tahiyat masjid, ya, sholat kemudian gerhana, sholat dalam keadaan takut di peperangan, dan seterusnya. Jadi cukup banyak sholat-sholat yang dibagi dalam bahasannya. Sholat memiliki waktu-waktu. Dan hadis yang pertama diangkat oleh penulis di sini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa Nabiullah, nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu dhuhri idza zalatish syams wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asr wa waqtul asri ma lam tasfarrash syams wa waktu salatil maghri maghribi ma lam yagibi syafaq wa waktu salatil isya'i ila nisfil laylil awsat wa waktu salatil subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Kata Nabi SAW, waktu duhur adalah apabila matahari telah tergelincir dan bayangan seseorang seperti panjang dirinya selama belum tiba waktu asar. Dan yang dimaksud adalah waktu tiba waktu asar adalah masuknya atau hilangnya bayangan seseorang, sebagaimana duhur tadi ada bayangan. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning, masih terik terasa, belum berubah menjadi kemerah-merahan atau mendekati merah. Waktu sholat maghrib adalah selama syafak, dan syafak adalah awan yang berwarna merah di langit, biasanya terbenam atau menjelang terbenamnya matahari. Selama syafak itu belum hilang, dan waktu isya adalah semenjak hilangnya syafak sampai setengah malam yang tengah. Yang dimaksud yang tengah adalah waktu yang menjelang azan subuh atau waktu subuh. Dan waktu sholat subuh adalah dari terbit fajar selama matahari belum terbit. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seperti biasa teman-teman sekalian, saya akan jelaskan pelajaran-pelajaran yang kita ambil daripada hadis ini. Pelajaran pertama, adanya waktu penentuan. Mungkin teman-teman bilang, untuk apa kita pelajari tentang duhur, waktu asar? Sekarang kan sudah ada jam, mudah, banyak pengingat, banyak media yang bisa kita pakai. Benar. Tapi mungkin tiba di saat atau ada beberapa saat di mana mungkin media kita rusak, atau kita berada di sebuah tempat kehilangan jejak, di hutan, di gunung, ya. Kita masuk ke dalam sebuah pedalaman desa, kita enggak tahu ini sudah masuk duhur atau enggak. Enggak ada sinyal HP, enggak bisa kita cek. Jam tangan rusak, mungkin ada orang pesawat jatuh, dia jatuh di tengah hutan. Mungkin kapalnya tenggelam, dia lagi naik kapal laut, mungkin, Allahu a'lam. Mungkin kesasar, naik bus jatuh. Mobil busnya tergelinting jatuh di jurang, dia selamat dan tiba waktu sholat. Banyak yang bisa menjadi penyebab tetap dibutuhkan. Makanya dalam syariat di sini dijelaskan tentang bagaimana kita mengetahui waktu sholat tiba. Duhur dijelaskan saudaraku seiman adalah kalau bayangan seseorang sudah setara sama badannya. Jadi kalau kita berdiri di terik matahari, kita akan lihat tidak ada bayangan kita. Berarti itu sudah masuk waktu duhur. Itu sudah masuk waktu duhur. Dan dikatakan waktu duhur itu akan bertahan sampai sebelum tiba asar. Kapan asar itu? Adalah waktu di mana bayangan seseorang ada nampak tapi halus, ya. Jadi kalau duhur pas terik matahari, matahari berada di tengah-tengah kepala kita, enggak ada bayangannya. Kalau sudah lewat, sudah menjelang waktu asar, maka pada saat itu bayangan sudah terlihat tapi masih samar, gitu kan. Terlihat lepas dari badan manusia atau lewat dari badan manusia tapi dia samar, dan cahaya matahari itu terasa tidak seterik lagi waktu yang awal. Dan waktu maghrib adalah terlihatnya syafak. Berarti kalau masuk waktu asar, duhur habis. Waktu maghrib tiba berarti waktu asar habis. Syafak adalah berubahnya awan yang terlihat yang tadinya kuning cerah menjadi merah, kemerah-merahan. Tepatnya kalau memang matahari sudah terbenam. Dan kita biasa kalau melihat matahari terbenam, maka kita akan temukan kalau mataharinya sudah tidak terlihat lagi, awannya berwarna kemerah-merahan. Dan ini waktu syafak, ya, yang dikenal dengan waktu maghrib. Dan waktu maghrib adalah waktu yang paling pendek sholatnya, karena hanya dari munculnya syafak awan merah sampai hilangnya awan merah itu sangat pendek. Dan waktu isya adalah hilangnya awan merah sampai menjelang waktu subuh, ya. Kemudian subuh dari semenjak kelihatannya fajar, biasanya dalam hadis lain disebutkan ada dua jenis fajar, fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar kadzib adalah waktu subuh yang belum masuk waktunya. Biasanya selisih waktu di antaranya adalah ukuran 50 ayat Al-Qur'an. Kalau sekarang kita bisa mengatakan 40 menit, ya, 45 menit. Di beberapa negara Islam tetap dijalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan azan subuh dua kali. Azan subuh pertama itu dianggap dengan fajar kadzib atau belum masuk fajar yang sebenarnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan mengatakan, kalau kalian dengarkan azannya Bilal, maka makanlah, silahkan, masih bisa. Dan kalau kalian dengarkan azannya Ibnu Ummul Maktum, muadzin yang kedua, maka berhentilah, karena memang sudah masuk azan subuh yang sebenarnya, ya. Membedakannya, kata sebagian ulama adalah, kalau fajar kadzib, langit masih gelap. Dan kalau fajar shadiq, masuknya waktu subuh yang sebenarnya, seseorang sudah bisa melihat ke langit dan sudah bisa melihat ada cahaya walaupun masih lembut, ya, belum pada transisi perbedaan antara malam gelap dengan sudah mulai terlihat terang walaupun belum ada matahari. Itu yang dimaksud dengan fajar shadiq. Dan hadis ini adalah hadis pertama kita yang menjelaskan tentang adanya waktu sholat itu sendiri. Seseorang tidak boleh keluar dari waktu sholat ini kecuali punya udzur syar'i. Dan udzur syar'i yang pertama adalah lupa. Lupa. Ada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, siapa yang lupa sholatnya dia kerjakan kapan dia ingat. Misal contoh, sebentar azan asar, kemudian ada seseorang di antara kita tiba-tiba ingat, tadi pagi karena buru-buru keluar dari rumahnya, dia baru ingat kalau dia belum sholat subuh. Mungkin dia pikir sudah sholat, ternyata sekarang baru teringat. Kayaknya tadi saya belum, saya sudah wudu, sudah niat mau sholat, tadinya mau niat sholat misalnya di ruang tamu rumah, tapi karena buru-buru akhirnya sudah naik motor atau naik mobil sudah jalan. Kita pikirnya sudah sholat, sekarang pas tiba asar baru ingat. Apakah sholat subuh itu dikerjakan atau tidak? Jawabannya harus dikerjakan. Gak bisa gak, walaupun sudah lewat waktunya, bukan cuma asar, isya baru ingat, tetap sholat subuh. Karena hadis Nabi SAW jelas, siapa yang lupa maka dia kerjakan sholatnya, maka dia kerjakan sholat tersebut kapan dia teringat. Kerjakan, ya kan gitu. Udzur yang pertama. Udzur yang kedua adalah tertidur. Karena kata Nabi SAW, tiga orang tidak dicatat baginya catatan penah malaikat, catatan amal. Orang yang tertidur, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua orang yang gila sampai dia sadar. Dan yang ketiga anak-anak yang balik sampai dia anak kecil sampai dia balik. Berarti sampai batas balik. Di sini saksi bahasan kita adalah masalah tidur. Seseorang tidur misalnya malam, kemudian kebablasan sampai jam 7 pagi. Subuh sudah lewat, terbit matahari. Apakah dia sholat? Jawabannya iya sholat. Harus dia sholat. Ada orang yang saya kaget pernah nanya sama saya, Ustaz, saya kalau lewat subuh ini sudah terbit matahari saya sholat gak? Saya bilang ya sholat. Oh, selama ini saya gak sholat, dia bilang. Saya pikir sudah lewat waktunya berarti sudah tidak ada kewajiban. Gitu. Walaupun saya berdosa, saya bilang gak, tetap harus. Karena udzur syar'i tidur ya. Tidur. Beda dengan orang yang sengaja meninggalkan sholat. Misal memang dia tidak mau sholat subuh, memang gak ada niat mau sholat subuh, kemudian dia hadir pengajian pas duhur diajak oleh temannya di kantor misalnya ada pengajian, lalu dia dengar tentang keutamaan sholat, kemudian dia sholat. Pada saat dia tahu keutamaan sholat, dia berpikir, oh saya kayaknya harus sholat nih, masih ada waktu duhur, dia masih bisa sholat. Subuh sudah lewat, apakah dia di sini wajib mengerjakan subuh? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia sengaja tadi tidak mau sholat subuh memang. Sudah lewat, itu dosa. Semoga Allah maafkan dengan dia bertaubat gitu kan. Jadi yang boleh cuma ada udzurnya. Lupa, kemudian tertidur. Yang ketiga, hilang akal. Masuk dalamnya pingsan. Ya, orang dibius, operasi. Ya. Masuk dalamnya masalah ini, dan juga masuk dalamnya tentu orang hilang akal sini yang paling puncaknya adalah orang gila. Yang dihisap oleh Allah adalah hari-hari sebelum dia gila dan hari-hari setelah dia sadar dari gilanya. Kalau dia gila sampai dia meninggal maka tidak ada hisap baginya. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi, diangkat pena catatan amal dari tiga orang. Orang yang tertidur, orang yang gila sampai dia sadar, dan anak-anak yang kecil sampai dia balik. Kemudian juga masuk dalam masalah udzur syar'i. Ya, artinya orang tidak ada kewajiban mengerjakan wanita yang haid dan nifas. Wanita haid dan nifas, walaupun setetes tetap tidak ada kewajiban sholat, gugur bagi mereka. Dan tidak boleh, pada saat itu kalau mereka sholat tetap maksa sendiri bisa dapat dosa. Dilarang, karena larangannya mutlak. Tidak boleh sama sekali dia sholat pada saat haid dan juga nifas. Ya. Ada masuk dalam masalah udzur syar'i, seseorang bisa keluar dari waktu sholat kalau dia musafir, karena dia boleh menjamak takhir. Kalau jamak takdim dimajukan, tapi kalau jamak takhir diterlambatkan. Maka menerlambatkan duhur keluar dari waktunya sampai asar karena dia musafir masuk dalam udzur. Kalau selain daripada ini tidak dibolehkan tentunya, tapi karena dia ada masalah maka dia boleh melakukannya. Itu udzur-udzurnya. Dan yang paling afdal, saudaraku seiman, sholat di awal waktu. Begitu azan, sholat. Itu banyak hadis yang menyebutkan. Di antaranya hadis Bukhari Muslim. Seorang sahabat bertanya mengatakannya, Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. amal apa kira-kira dalam ibadah yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, ya, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Azan dikumandangkan teman-teman itu hanya melalui lisan muadzin. Hakikatnya adalah panggilan dari Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Karena semua orang Afrika, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Melayu di Asia Tenggara, sama saja, semua mengucapkan hayya ala salah, hayya ala falah, sama, ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan. Jadi sebenarnya Allah sedang memanggil kita. Beruntunglah orang yang langsung menjawab panggilan tersebut. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim yang lain, "Lo ya'lamun nasi ma fi nida'i was-saffil awwal la'atahuma walau habwa." Kalau seandainya manusia-manusia ini mengetahui apa yang Allah janjikan di azan dan saf pertama. Saf pertama tentu bagi laki-laki di sini, ya, karena perempuan lebih afdal saf yang belakang gitu kan. Maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Yang dimaksud dengan mendatangi azan di sini adalah baik jadi muazzin, itu fadilah besar. Imam kalau sholat mengimami kita, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala semua masing-masing. Tapi imam diberikan oleh Allah bonus karena memimpin kita sholat, pahala kita semuanya. Muadzin panen pahala semuanya. Makanya kata Nabi SAW, kalau seandainya orang tahu yang dijanjikan oleh Allah di azan dan sab pertama. Kalimat azan di sini adalah jadi muadzin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masuk dalam masalah ini menjawab langsung azan itu. Menjawab dengan lisan dan gerakan tubuh, datang ke masjid sholat atau kerjakan sholat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain juga sahih, kalau kalian dengarkan muadzin mengucapkan adzan, maka ucapkanlah yang seperti dia ucapkan. Kecuali di hayya ala sholat dan hayya ala falah, ucapkanlah la hawla wa la quwata illa billah. Ini berarti fadilah juga. Masuk dalam masalah ini, Allah janjikan pahala yang besar. Makanya kalau dengar adzan teman-teman, berhenti sebentar, sejenak, dengarin. Yani, ucapkan seperti itu. Atau kita lagi dengar radio di mobil, lagi adzan, jangan dimatikan. Ikuti apa yang diucapkan. Karena ini kata Nabi SAW, kalau orang manusia tahu apa yang dijanjikan di azan dan saf pertama, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak karena besarnya pahala. Masuk dalam masalah azan, sekali lagi jadi muadzin atau seseorang yang dengar muadzin lalu dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali di hayal salah, hayal falah, dia mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Masuk dalam masalah ini adalah segera datang untuk mengerjakan sholat, menjawab panggilan azan itu. Ini juga masuk di dalam fadilah hadis tadi. Masuk dalam kalau seandainya manusia tahu apa yang dijanjikan Allah di azan, yaitu menjawab segera, datang di awal waktu. Ada hadis yang lain, hadis mulia juga, hadis sahih. Kata baginda Nabi SAW, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang disembunyikan atau disiapkan oleh Allah di azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali mereka harus saling bersaing satu sama yang lain, maka niscaya mereka akan bersaing di situ. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, kalau seandainya saya masuk ke masjid, kemudian saya temukan saf pertama sudah penuh, saya siap untuk membayar seluruh harta yang saya miliki di dunia ini kepada salah seorang di saf pertama untuk dia ambil dan dia memberikan kepada saya kesempatan sholat di saf pertama. Di sholat itu saja mereka siap membayar dengan seluruh hartanya karena mahalnya. Sayangnya di Indonesia kadang-kadang kita malah dorong-dorongan, persilahkan. Safnya kosong, silakan pak, dia tetap di belakang. Kenapa silakan? Masuk dulu di saf pertama. Kalau masih ada kosong, persilakan orang lain masuk. Jangan biarkan orang dapat fadilah besar, kita dapat sedikit. Kita kasih orang ikan paus, kita dapat ikan teri. Harus paham masalah itu. Kalau kita sudah masuk di saf pertama, ada kosong, panggil orang lain, gak masalah. Jadi kan? Ini masuk dalam bahasan fadilah tentang sholat di awal waktu. Gitu kan? Juga ada hadis Nabi SAW yang sahih, yang berbunyi, kata Nabi SAW, kalau seandainya siapapun yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, maksudnya adalah jamaah pertama sholat. Jadi begitu azan, iqamah pertama, ini tidak masuk dalam jamaah yang kedua, jamaah yang ketiga masuk di masjid. Jamaah pertama yang mempunyai fadilah. Siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, ya, takbiratul ihram pertama imam, maksudnya adalah pertama dia takbir di rakaat pertama dan juga masuk dalamnya adalah awal jamaah yang pertama. maka dia akan selama 40 hari maka dia akan diselamatkan dari sifat kemunafikan selamanya, tidak akan pernah jadi munafik orang itu, dengan syarat dia mengerjakan 40 hari 5 waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus dijadwalin selama 40 hari dia beribadah kepada Allah, tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama, dan ini dijamin tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan pernah berkhianat, tidak akan pernah ingkari janji. Sifat-sifat munafik semua hilang dari dia. Sampai pernah ada seorang syekh di Saudi, seseorang melamar anak perempuannya, dan dia lihat laki-laki ini kayaknya tidak terlalu menjaga sholat. Dia tidak mau nolak, maka dia ingin berdakwah, dan dia mengatakan pada laki-laki itu, saya akan terima lamaranmu tapi dengan syarat. Kebetulan dia punya masjid, syekh ini dia jadi imam situ, dan dia 5 waktu sholat di situ. Dia bilang, saya ingin lihat kamu selama 40 hari ini, kamu hadir di sini, di saf pertama di belakang saya. Itu saja syaratnya, kalau kau lakukan saya akan terima lamaranmu. Anak laki-laki ini cerita, dia bilang, awalnya saya datang sholat karena calon mertua saya datang karena dia, tapi subhanallah, dia bilang, setelah 40 hari saya kerjakan dan diterima lamaran saya, semenjak itu saya gak enak rasanya kalau gak sholat di masjid. Sudah terikat, seperti Allah sudah buat itu rangkaian untuk melatih diri, terapi diri untuk terbiasa mengikat diri dengan masjid. Ya, Allah angkat sifat kemunafikannya. Dan sekian banyak fadilah tentang sholat di awal waktu. Oleh karena itu teman-teman jangan tunda. Jangan tunda. Berapa menit sih? Gitu ya. Saya kemarin waktu bimbing umroh, kebetulan ada pengalaman saya temukan, ternyata tour leader ada mutawifnya, ya, orang yang membimbing kami di situ dari Jordan dengan supirnya. Pada saat jemaah tiba di Jordan malam, dan kami jalan jauh 4 jam ke satu kota yang lain gitu, dari Amman ke kota yang jauh di Petra 4 jam. Pas menjelang subuh saya bilang sama supirnya, tolong subuh nanti mampir karena kita mau sholat subuh. Baik, kita akan mampir gini. Begitu masuk masjid dingin sekali, memang 2 derajat kemarin. Luar biasa dinginnya, masya Allah gitu. Dinginnya luar biasa, airnya seperti es gitu. Emang di bulan Oktober, Desember ini musim dingin. Turunlah semua jemaah, kemudian wudu gitu kan, azan masjid. Saya lihat si mutawif ini sama supir gak ada hadir di masjid. Saya pikir mungkin sebentar mereka turun. Sampai kami selesai sholat subuh, mereka gak sholat. Udah selesai. Gimana caranya saya nasihatin nih? Ini orang-orang Arab nih. Ngerti bahasa Arab, ngerti Al-Quran. Mereka baca Quran beda dengan kita loh. Beda dengan antum. Mereka sudah bahasanya. Jadi seperti kalau baca Quran seperti kita baca buku bahasa Indonesia, ngerti semua isinya, gitu kan? Ini nggak sholat, gimana cara nasihatinya? Saya lihat momen yang tepat. Selesai habis sholat subuh, berjalan waktu. Saya coba sangka baik, mungkin mereka sholat, gitu kan? Mungkin saya tidak tahu, mungkin mereka sholat di belakang, habis salam langsung keluar, Allahu a'lam. Tapi saya feelingnya kuat sekali, ini orang gak ikut sholat nih. Gitu. Menjelang tiba di lokasi, setelah habis sarapan pagi segala macam, kemudian kami menuju lagi ke satu daerah lain, gitu kan. Sekitar 1 jam dari situ, di tengah jalan, lagi terang cuaca, gitu. Duhur, habis menjelang asar pada saat itu ya. Kami sudah jamak duhur asar. Kemudian saya lihat pemandangan bagus sekali, gunung-gunung batu, karena kita lagi pergi ke padang pasir untuk melihat keajaiban Allah di situ kan. Ada memang oleh pemerintah Jordan disiapin namanya Wadi Ram khusus untuk melihat keajaiban padang pasir itu seperti apa. Di situ saya menggunakan momen, saya sempat bilang, ya akhi, kenapa Jordan ini tidak membela Palestina? Saya coba buka pembicaraan, ini perbatasan cuma lembah. Ini sudah dijajah oleh Israel, ini Palestina, ini Jordan di sebelah. Oh, kami sudah berjuang. Kami berjuang dari dulu, gitu kan, melawan. Tapi kalah dalam peperangan sama Israel di tahun, kalau saya tidak salah mereka bilang 68 apa. Terus ada upaya lagi, tidak ada. Baik, kira-kira menurut Anda berdua ini, apa penyebabnya, kenapa tidak kalahin Israel? Mereka berpikir sejenak. Terus saya bilang, saya baru mungkin 2-3 kali datang ke Jordan, saya tidak melihat ada ketegasan di tengah jalan segala macam, ada kedekatan diri orang dengan agama, termasuk Palestina sendiri. Saya sudah masuk ke Palestina, saya bilang sama mereka, dan saya temukan tidak ada orang yang bisa kita katakan kelihatan orang ini betul-betul tutup perempuannya, tutup aurat yang benar seperti kita hijab syar'i di Indonesia misalnya, atau mungkin menggunakan cadar. Dekat Masjid Aqsa tidak ada kita wanita bercadar, gitu kan? Tidak ada juga laki-laki. Masjid Saf itu cuma 2 saf. Ada apa ini? Saya bilang, saya melihat di sana sesuatu yang jauh dari agama. Mungkin gara-gara ini Anda semua ini tidak bisa memenangkan peperangan lawan Israel, gitu. Mereka dia merenung. Kemudian saya bilang, kira-kira pernah dengar gak kisah tentang seorang anak muda di Amerika Muslim, waktu itu kalau tidak salah dari Mesir orang ini, dia kuliah di Amerika sekelas dengan orang Yahudi, satu jurusan, bukan jurusan agama, jurusan umum. Kemudian si Muslim ini bilang sama si Yahudi, kalau kalian sekarang merebut wilayah kami di Palestina, dan kami sakit hati dengan itu, umat Islam semua marah dengan itu, tapi kami belum punya kekuatan sekarang, cuman ada hadis Nabi kami tentang tanda-tanda hari kiamat nanti, kami pasti akan menyerang kalian, dan Dajjal akan kami dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, dan nanti kami juga akan membunuh kalian, hai orang-orang Yahudi, sampai kalau kalian sembunyi di atas batu, di bawah pohon, batu dan pohon akan bicara, kalau hai Muslim ini Yahudi, bunuhlah dia. Si Muslim ini kaget waktu si mahasiswa Yahudinya tersenyum, lalu dia bilang, kami juga orang Yahudi tahu hadis Nabi kalian itu, jadi kalian akan perangi kami nanti, kalian akan menang, itu kami juga tahu, tapi yang akan memerangi kami bukan orang seperti kamu ini, ditunjuk mukanya, yang akan memerangi kami nanti orang-orang Muslim yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Itu kata Yahudi loh. Saya bilangin mereka berdua ini, sekalian nasihatin antum. Kalau merasa alhamdulillah. Jadi saya bilang sama dia, Yahudi aja faham kalau sholat subuh yang wajib difahami seperti wajibnya Jumat, penuh semua masjid, di situ kekuatan kaum muslimin. Kalau antum di sini sholat subuhnya cuma 2 saf, dan terjadi juga di negara kami di Indonesia begitu, 1 saf 2 saf, kadang-kadang muadzin sama imamnya saja berdua, maka apa yang mau diharapkan? Bagaimana kita mau suruh perang? Selalu penyerangan Nabi SAW itu habis sholat subuh loh. Dalam peperangan Nabi SAW, dan selalu berhasil umumnya, itu penyerangan habis sholat subuh, karena musuh lagi lalai. Mereka gak punya ibadah subuh kan. Kita habis sholat subuh, lagi segar-segarnya habis sholat subuh menyerang, dan itu umumnya menang peperangannya gitu. Gimana caranya kita mau bangun kekuatan itu? Mulai mereka merenungi pada saat itu, dan alhamdulillah salah satunya tersentuh. Akhirnya saya sempat bilang, terus dia bilang, iya memang kami ini lalai sholat, gitu kan. Dia bilang, kami memang lalai sholat. Saya bilang, kenapa lalai sholat akhi? Kenapa harus lalai sholat? Sekarang kita hitung ya, 24 jam umur antum sehari. Allah cuma minta 5 waktu sholat, kerjakan yang wajib saja. Yang wajib saja. 5 waktu sholat itu, anggap 5 menit satu sholat, berarti cuma 25 menit. Masih ada waktu 23 jam, ya, 40 sekian menit. Ya. Kenapa harus ya meninggalkan itu, atau 30 sekian menit? Untuk apa meninggalkan sholat itu? Hanya dia bilang, pekerjaan kami memang di bus, sering ngantar orang, kadang-kadang sulit untuk sholat. Ya akhi, siapkan sejadah. Kalau memang darurat dalam perjalanan, bisa jamak qasar kalau musafir keluar kota. Kalau enggak, tidak ada masjid, ambil sejadah, buka di sebelah bus. Kenapa harus malu? Karena mereka kebanyakan tamunya turis-turis orang non-muslim gitu kan. Kenapa enggak tunjukin sama mereka? Mungkin mereka bertanya tentang Islam, mungkin mereka dapat hidayah gara-gara itu. Alhamdulillah, semenjak itu teman-teman sekalian, kita mampir masjid selalu masuk sholat. Dan akhirnya saya bilang sama dia terakhir, akhi saya mohon maaf, saya sekarang antum sudah sholat nih, Anda sudah sholat nih. Saya sempat berikan contoh ke jamaah saya, kalau pada saat mampir subuh, Anda ini sama supir tidak sholat subuh. Dia bilang benar memang, kita enggak sholat subuh. Dan saya tersentuh dengan kalimat yang antum ucapkan, yang saya ucapkan gitu kan. Kalau Allah cuma minta waktu 5 menit per sholat, kalau yang wajib saja, kali 5, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu hanya 25 menit. Kita masih punya 23 jam bisa dipakai. Maka saya merasa iya ya, kenapa saya tidak lakukan? Saya bilang iya, harus. Dan waktu itu umurnya sudah 50 tahun loh. Ini luar biasa gitu kan. Nah banyak orang yang lalai dengan masalah sholat, padahal ini komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ada hadis yang sahih berbunyi bahwasanya awal amal yang dihisab hari kiamat adalah sholat? Kalau dia baik maka akan membantu yang lainnya. Lalu kenapa seseorang melalaikannya? Sebagian ulama salaf teman-teman sampai bukan hanya menjaga sholat on time waktu, sebagaimana para sahabat mengatakan, kalau terdengar azan di zaman Nabi SAW, maka kami semuanya memadati masjid sampai kami tidak menemukan yang meninggalkan masjid pada saat sholat lima waktu di awal jemaah, itu kecuali orang-orang munafik. Ini kata mereka, para sahabat. Dan sampai seseorang di antara kami yang lagi sakit, dijemput oleh sahabatnya atau temannya dan ditopang sampai menuju ke masjid, dan pada saat dia berdiri di saf, dia memegang pundak temannya atau sahabatnya untuk sholat. Karena mereka tidak mau kehilangan masalah itu. Dan siapa yang sholat on time teman-teman, Allah akan berikan cahaya di wajahnya, di kehidupannya, diberikan di kemudahan semua oleh Allah SWT. Karena seperti orang yang absen, kita saya kalau kerja di kantor kemudian pimpinan kita sedang memanggil, pasti orang yang pertama hadir ya, itu akan punya nilai plus. Oh, ini orang selalu tepat waktu, kalau disuruh kerjaan selalu datang ya. Seperti itulah kurang lebih kekhusyuan dalam sholat, nanti akan kita bahas ada babnya khusus gitu kan. Itu adalah konsentrasi dalam mengerjakan perbuatan. Kita kalau dikasih tugas di kantor, lalu kita konsentrasi, fokus, selesaikan semuanya sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati pekerja. Ya benar, kita akan dapat hasilnya. Kurang lebih seperti itu rasionalnya. Datang absen berarti on time datang kerja. Kemudian khusyuk dalam sholat adalah memaksimalkan hasil kerja kita. Dalam riwayat Imam Muslim, kita lanjutkan bahasan kita, disebutkan dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu tentang waktu asar, wasyamsu baydha'u naqiyyah. Sementara matahari putih cerah. Disebutkan situ ada footnote 288, riwayat Imam Muslim, wasyamsu murtafi'atun baydha'u naqiyyah. Dan matahari tinggi putih bersih. Itu waktu asar. Pada saat masuk waktu asar, matahari sudah tinggi berwarna putih bersih dan sudah tidak terik. Yang dimaksud putih cerah artinya tidak terik lagi, tidak seterik pada saat waktu duhur. Dan dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wasyamsu murtafi'ah, sementara matahari masih tinggi. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis kita yang pertama di hadis 128, nomor 128, dan sudah saya sering sampaikan teman-teman sekalian. Walaupun tulisan di sini angkanya hadis ke 128, tapi yang sudah kita bahas lebih dari 200 hadis. Lebih dari 200. Karena satu nomor ini seperti 128, kita lihat di sini disebutkan ada 3 riwayat. Ada 3 riwayat. Kadang-kadang yang berhubungan dengan riwayat tersebut, maka penulis datangkan. Jadi kita memang sudah membahas lebih dari 200 hadis baginda Nabi SAW. Dan itu teman-teman sekalian juga saya sekalian tunggangi dan saya sampaikan untuk bisa menjadi motivasi buat antum sekalian. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Dan ingat teman-teman, ilmu itu harus didatangi. Tidak bisa tidak, luangkan waktu untuk datang. Gitu kan? Zaman dulu mereka untuk mendapatkan satu buah hadis teman-teman, itu mereka berjalan walaupun perjalanan sebulan. Imam Ahmad pernah mengadakan perjalanan sebulan pergi sebulan pulang untuk mengambil sebuah hadis di ujung wilayah Irak dari seseorang yang dia dengar pernah bertemu dengan sahabat Nabi SAW. Itu luar biasa. Mereka begitu, antum tinggal duduk di majelis dapat sekian puluh hadis, itu luar biasa ya. Semestinya jangan disia-siakan, karena satu buah hadis bisa merubah hidup kita atau bahkan mengangkat derajat kita, berubah jadi lebih baik, tentunya lebih dekat dengan Allah dan juga mengangkat derajat kita di sisi Sang Pencipta Allah. Baik, hadis nomor 129 dari Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-Asra, thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyah, wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-Isya, wa kana yakrah al-nawma qablaha wal haditha ba'daha." Wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisa wa yaqra'u bis-sittina ila al-mi'ah. Rasulullah SAW, hadis ini itu riwayat Bukhari Muslim ya, hadis sahih, bisa dilihat teman-teman yang pegang bukunya di footnote muttafaqun alai nomor 291. Rasulullah SAW melaksanakan salat asar, lalu salah seorang dari kami pulang ke rumahnya di pinggir Madinah. Sementara matahari masih putih bersinar cerah. Sampai di sini tentu yang dimaksud adalah waktu asar itu pada saat matahari masih cerah. Seperti kita tahu sekarang masuknya waktu jam 3 sekian, memang masih cerah ya. Beliau menyukai untuk mengakhirkan isya. Beliau membenci tidur sebelumnya dan membenci mengobrol sesudahnya. Beliau pulang dari sholat subuh ketika seseorang bisa mengenal teman di sampingnya. Beliau membaca 60 sampai 100 ayat. Hadis ini kita bagi menjadi 3 potongan untuk memberikan manfaat dari hadis. Yang pertama adalah kalimat Abu Barzah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW melaksanakan sholat asar lalu salah seorang dari kami pulang ke rumahnya di pinggir Madinah sementara matahari masih putih bersinar cerah. Maksudnya ada 2 makna kata ulama hadis. Yang pertama adalah memang waktu asar seperti dijelaskan hadis yang pertama tadi yang di nomor 128. Kalau matahari sudah mulai cerah putih terang dan tidak terlalu terik lagi masuk waktu asar, tidak seterik waktu duhur, gitu kan? Seperti kita sudah tahu sekarang tentunya di waktu-waktu kita jam 3 lewat sekian itu sudah masuk asar. Dan kalimat yang dikatakan Abu Barza dan seseorang di antara kami pulang ke ujung atau di pinggir kota Madinah di rumahnya dan waktu itu jauh jaraknya, mereka jalan kaki, ada yang pakai kuda tapi kebanyakan mereka jalan kaki pulang di pinggir kota Madinah sementara langit masih cerah. Artinya memang jeda waktu antara asar sama maghrib sangat jauh dan dianjurkan untuk mengerjakan di awal waktunya. Terbukti mereka pulang pun ke rumahnya di pinggir kota Madinah masih cerah langit, berarti sholatnya di awal waktu. Tentu di sini teman-teman juga saya ingin titik beratkan ya, antum yang lagi kerja di kantor, enggak ada udzur teman-teman. Kadang-kadang asar dikerjakan sudah menjelang maghrib. Nanti mau maghrib sudah kelihatan gelap, baru mampir sholat asar, kemudian tiba-tiba azan maghrib baru sholat maghrib. Ini jangan dikerjakan seperti ini. Mampir sebentar. Alhamdulillah di Jakarta ini masjid banyak. Ya. Masjid ini saya sudah pernah sampaikan di beberapa taklim saya teman-teman. Saya duduk dengan beberapa teman di Jakarta Selatan. Kita temukan di Jakarta Selatan ada survei. Didatangi satu-satu loh ya. Diteliti masjid dan musola itu jumlahnya 2.200. Jakarta Selatan saja. Belum Jakarta Utara, belum Jakarta Barat, belum Jakarta Timur dan seterusnya. Mungkin kalau kita pukul rata-rata 2.000. Maka kita punya 5 wilayah di Jakarta itu berarti sudah ada 10.000 masjid dan musola. Kenapa enggak mampir sholat? Mampir sholat teman-teman sekalian, hadap kepada sang pencipta Allah. Siapa yang tahu setelah itu antum meninggal dunia? Enggak ada yang tahu. Ada seorang supir taksi di Saudi menceritakan, ada 2 penumpang dia duduk asih muda. Rupanya anak muda ini enggak sholat gitu. Mampir tengah jalan, azan, duhur, mau dijamak dengan asar karena mereka musafir, keluar kota. Lalu supirnya mengatakan, saya bilang sama kedua anak muda, saya mau sholat. Iya paman, silakan sholat aja, kami tunggu di sini. Kata supirnya, kenapa kalian tidak sholat? Ikut sholatlah, sebentar, menghadap kepada Allah, dinasihatinlah, gitu kan? Rupanya si kakak tersentuh, si adiknya enggak, gitu kan? Adiknya bilang, sudahlah paman, enggak apa-apa, nanti kami sholat, gampang, gitu. Mereka berusaha menghindar. Rupanya si kakak bilang, sudahlah adik, kayaknya paman ini benar, kita sholat aja. Maka ini manfaatnya nasihat ya, walaupun cuma 5 menit sampaikan kepada orang, mungkin subhanallah dia mau sholat gitu kan, mampir sebentar sebelum ke masjid, sudah azan pak, sholat itu berjamaah fadilahnya seperti ini loh, ada hadis Nabi seperti ini, satu hadis, saya duluan ya pak, mudah-mudahan bapak bisa nyusul, mungkin subhanallah dia bergerak. Akhirnya si kakak sama adik turun sholat, kata supirnya, saya sholat, begitu selesai sholat 2 rakaat, belum sholat asar, baru sholat duhur, jamaah, kemudian saya salam, tiba-tiba si adik ini histeri, menangis, gitu kan? Saya balik ke belakang, kakaknya jatuh. Kenapa? Kakak saya jatuh tergeletak, saya nggak tahu kenapa nih. Periksa, ternyata sudah meninggal dunia. Si kakak, kata supirnya, alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada kakakmu, dia mau turun sholat tadi. Bagaimana kalau dia tidak sholat dan dia meninggal? Dan semenjak itu si adik menceritakan dalam kisah ini, kalau semenjak itu dia tidak pernah tinggalkan sholat seumur hidupnya. Jadi memang harusnya dijaga teman-teman. Mana kita tahu? Untuk apa tunda-tunda? Untuk mengejar apa? Mengejar makanan di rumah? Atau untuk mengejar mencari ridho istri misalnya? Kena khawatir terlambat padahal kita mau sholat. Berapa banyak teman-teman masalah kita selesai karena kita dahulukan Allah Azza wa Jal. Coba dahulukan Allah. Dalam sholat khusyuklah. Allah akan mudahkan urusan dunia itu. Kecil semuanya. Siapa yang mengejar akhirat dunianya akan ikut. Siapa yang mengejar dunia akhiratnya akan luput teman-teman sekalian. Maka harus akhirat didahulukan. Kemudian potongan yang kedua dari hadis adalah dan Nabi SAW menyukai mengakhirkan isya. Ini perlu dipelajari di sini teman-teman. Apa yang dimaksud dengan mengakhirkan isya? Banyak orang salah faham. Dia pikir Isya itu lebih afdal dikerjakan jam 12 malam, jam 11 malam, diakhirkan. Bukan itu maksudnya. Makna daripada hadis ini, Nabi SAW gemar atau suka mengakhirkan Isya adalah, sebagian ulama hadis mengatakan, dan ini Allahu a'lam yang saya pegangi dan saya anggap paling tepat sebenarnya ya, adalah menerlambatkan sampai syafak merah hilang, sampai benar-benar gelap. Itu yang dimaksud. Tapi bukan jauh, sampai jam 10 malam, jam 11 malam gitu kan. Jadi menerlambatkannya adalah memastikan memang waktu maghrib pasti habis, gelap sekali gitu kan. Tentu sekarang alhamdulillah sudah dimudahkan dengan adanya waktu jam ya. Tapi kita berbicara sekarang isya dengan maghrib, bedanya karena isya maghrib masih merah langitnya dan masih awannya kelihatan, sementara isya sudah gelap gulita. Jadi menerlambatkan ini bukan menerlambatkan sampai akhir malam atau awal malam, tapi menerlambatkan sampai syafak merah hilang ya. Jadi tetap sholat di awal waktu di sini. Itu yang dimaksud dengan Nabi SAW suka untuk menerlambatkan isya, dan beliau membenci tidur sebelum isya dan berbicara sesudah isya. Maksudnya adalah Nabi SAW tidak suka dan melarang kita semua untuk tidur habis maghrib, khawatir isyanya lewat ya. Jadi sengantuk apapun teman-teman sekarang, mungkin kita bisa minum kopi, beraktivitas, wudu, cuci muka, tunggu sampai isya ya, tunggu sampai isya baru kita istirahat. Karena habis isya justru sunnahnya tidur langsung. Jadi makna hadis di sini, Rasulullah SAW tidak menyukai atau membenci tidur sebelum isya dan ngobrol, membenci ngobrol sudah isya, artinya habis isya beliau istirahat. Enggak tidur sebelum isya, tapi tidur sesudah isya, itu yang dimaksud. Dan Abu Daud, salah satu ahli sunan dari 6 buku hadis yang masyhur, Sunan Nabi Daud menulis bab khusus di dalam kitab beliau, Sunan Nabi Daud, bab nahi anis samr, bab khusus larangan untuk begadang. Jadi kalau tidak ada udzur teman-teman, bukan karena majelis ilmu, bukan karena takziah, bukan karena silaturahim keluarga, bukan karena memenuhi khidmah atau undangan, membantu seseorang muslim atau orang tua, atau mungkin ada undangan khusus diundang yang baik, tidak ada pelanggaran agama, maka tidak boleh. Umar bin Khattab keliling setiap malam habis sholat isya, dari zaman Nabi SAW sampai waktu meninggalnya beliau radhiyallahu anhu, membawa kayu setiap habis isya keliling. Kalau ada ditemukan orang-orang lagi kumpul, ditanya, kenapa kalian kumpul? Untuk apa? Kalau bukan karena udzur syari, bukan karena takziah, bukan karena silaturahim keluarga, bukan karena undangan, tidak ada sesuatu, cuma duduk ngobrol-ngobrol kosong aja, buang-buang waktu. Dengan alasan saya tidak biasa tidur kecuali jam 12 malam, saya biasanya tidur jam 1 malam. Ini semua was-was syaitan, gak boleh. Maka Umar nanyakan, kalau ada udzur syari dibiarkan, kalau tidak ada Umar menyambuk mereka, disambuk, dicambuk oleh Umar. Umar mengatakan, apakah kalian begadang di sini kemudian kalian akan kehilangan sholat malam dan kehilangan sholat subuh? Maka dibubarkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW sangat tidak menyukai begadang habis isya, ngobrol tidak ada lagi. Sebagian ulama masuk dalamnya adalah bercanda atau cumbuannya suami istri, karena memang di malam hari dianjurkan seseorang untuk berkumpul dengan keluarganya. Kita tahu misalnya ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah berhubungan biologis di malam hari Ramadan, yang tadinya diharamkan siang hari, tapi di malam hari boleh, gitu kan? Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhillalakum rafathu dalam ayat, maaf saya lupa, tapi bunyinya adalah rafathu ila nisaikum, ya. Pada malam hari itu dibolehkan kalian menggauli di Ramadan istri-istri kalian, gitu kan? Memang di malam hari seperti itulah. Dan kita tahu dalam masalah kasus orang berumah tangga ataupun poligami, maka dia masuk dalam masalah hak mabit atau menginap. Maka itu masuk dalam hal yang dibolehkan, tidak masuk dalam hal tidak. Jadi bukan berarti tidak boleh ngobrol sama istri pun tidak. Istrinya ngobrol, shh, diam, kita harus tidur sekarang. Enggak. Gitu kan? Jadi dibolehkan, gitu kan? Yang dimaksud ini adalah hal yang sia-sia, karena banyak orang ngobrol, buang-buang waktu di pinggir jalan, enggak ada gunanya gitu ya. Kayak sekarang orang banyak habisin waktu di kafe segala macam, enggak ada gunanya, sama sekali enggak ada manfaat. Maka semestinya dia tidak melakukannya. Ini yang dimaksud dengan potongan hadis yang kedua. Tadi saya bilang kita bagi tiga hadis ini. Nabi SAW mengakhirkan sholat isya dan beliau membenci tidur sebelum isya agar tidak kehilangan isya, habis maghrib maksudnya. Dan juga berbicara selanya, maksudnya begadang, membuang-buang waktu hal yang tidak manfaat kecuali hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Potongan yang ketiga adalah, dan Nabi SAW beliau tidak pulang subuh atau beliau pulang meninggalkan masjid dari sholat subuh pada saat seseorang sudah mengenal teman di sampingnya. Maksudnya setelah waktu syuruk, sudah terang. Jadi tradisi Nabi SAW itu kalau habis sholat subuh enggak pulang ke rumahnya. Dan kita sudah tahu hadis Nabi SAW yang sahih, yang berbunyi siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid kemudian dia duduk sampai waktu syuruk, matahari sudah kelihatan terang, dan waktu namanya syuruk, orang sudah bisa kenal siapa di sebelahnya tanpa ada cahaya, nah, sudah terang gitu kan, sudah jelas orang yang ada di sebelahnya. Kemudian dia sholat dua rakaat di masjid, sholat berjamaah subuh di masjid, kemudian dia duduk berzikir, majelis ilmu, baca Quran, berzikir pagi, zikir pagi misalnya, sampai terbit matahari, lalu dia sholat dua rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna. Ya. Jadi kita bisa dapatkan pahala haji umroh setiap harinya, lakukan itu. Nabi SAW memiliki tradisi yang beliau tidak pernah keluar pulang ke rumahnya kecuali setelah waktu syuruk itu. Ini makna daripada hadis Nabi riwayat tadi yang disebutkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu. Beliau Nabi Muhammad SAW pulang dari sholat subuh, ya, ketika seseorang bisa mengenal teman di sampingnya dan beliau membaca 60-100 ayat. Maksudnya adalah durasi menunggu antara subuh, habis subuh sampai syuruk itu adalah ukuran 60-100 ayat. Seringkali Nabi SAW mengulang-ulangi ayat Al-Quran di waktu itu. Maka sebagian ulama mengatakan afdolnya waktu nunggu syuruk adalah membaca Al-Quran 60-100 ayat. Masih di nomor 129, hadis yang kedua di poin di urutan ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari hadis Jabir, wal isya'u ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar was subhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bigalas. Salat isya kadang-kadang diawalkan dan kadang-kadang diakhirkan. Apabila beliau melihat mereka, maksudnya para sahabat telah berkumpul, maka beliau menyegerakan. Dan jika beliau melihat mereka telat, maka beliau menundahnya. Sedangkan sholat subuh, maka beliau melaksanakannya di waktu hari masih gelap. Dan hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Seperti biasa saya jelaskan, manfaat yang diambil dari hadis ini saudaraku seiman adalah, yang pertama makna atau potongan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW kadang-kadang mengerjakan sholat di awal waktunya isya atau menerlambatkannya, gitu kan? Tergantung melihat kondisi para sahabat. Kalau mereka sudah kumpul, langsung iqamahkan sholat setelah sholat qobliyah isya. Kalau belum, maka Nabi SAW menerlambatkan iqamahnya. Tapi kalimat menerlambatkan sudah saya bilang, tetap di awal waktu. Tetap di awal waktu. Dan dari hadis ini sebagian ulama mengatakan bolehnya seseorang menunda waktu iqamah sampai selesai hajat kalau sesuai dengan syar'i, kayak majelis ilmu misalnya. Ya, kadang-kadang kalau ada majelis ilmu masih ada tanya jawab, masih ada mesti disampaikan antara azan iqamah, maka diterlambatkan. Ya. Dengan tujuan agar selesai majelis ilmu tersebut atau dengan tujuan agar kaum muslimin yang sedang menuju ke masjid bisa berkumpul. Jadi lebih banyak jemaahnya sehingga mereka tidak kehilangan fadilah. Mereka tidak kehilangan fadilah salat di awal waktu. Ini yang dimaksud dengan diterlambatkan. Sekali lagi bukan menerlambatkan isya sampai jam 10, jam 11 malam, jam 12 malam atau sampai jam 2 sampai kadang-kadang orang menjelang subuh. Ini tidak benar. Bukan itu yang dimaksud. Walaupun boleh kalau dia punya udzur syar'i. Dia tadi ketiduran misalnya, ya. Dia musafir, dia memang mentakhir. Ya, kemudian dia menerlambatkan waktunya, maka ini semua beda. Hukumnya ada kalau ada udzur syar'inya. Kemudian dikatakan juga dalam potongan riwayat Jabir radhiyallahu anhu ini adalah Nabi SAW sholat subuh, maka beliau melaksanakan pada saat waktu masih gelap. Dan ini hadis ini digunakan oleh sebagian ulama untuk, ya, memberikan penjelasan. Saya tidak katakan bantahan, ya, tapi penjelasan kepada teman-teman yang berpegang pada mazhab Hanafiyah. Ya, dalam mazhab Hanafi, kalau teman-teman misalnya ke daerah, kalau di Asia juga ini ada, di Hong Kong, di Jepang, saya lihat ini berpegang pada mazhab Hanafi. Juga sama di Turki, ya, sebagian wilayah Eropa. Ini mereka sama dengan di di Pakistan, ya, di India, ini banyak yang berpegang pada mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi ini menerlambatkan waktu sampai mendekat akhir waktu, ya. Jadi seperti misalnya subuh itu mereka enggak langsung sholat, misal subuh jam 4 misalnya azan, mereka enggak langsung sholat, diterlambatkan sampai waktu syuruk misalnya jam 5:30, maka mereka sholat jam 5:15, gitu kan. Nah, ini dipakai hadis ini oleh sebagian ulama untuk menjelaskan kepada mereka kalau hadis ini lebih ya tegas tentang masalah Nabi SAW sholat masih gelap, ya, masih gelap. Artinya memang di awal waktu. Dan Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, kata Aisyah Ranha, beliau sholat sunnatul fajr, ya, sangat indah tapi juga cepat. Maksud cepat di sini adalah bukan buru-buru, tapi Nabi SAW mengerjakannya sangat indah dan juga cepat. Artinya dua rakaat ringan, gitu kan? Iqamah antara azan subuh, azan dan iqamah cepat memang. Kalaupun mau diterlambatkan 15 menit untuk membuat orang kumpul seperti di Masjid Haram Mekah, Madinah, di Masjid Aqsa, memang mereka melakukan itu tuh boleh-boleh saja. Masih dalam poin ke-129 adalah hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. Maka beliau SAW melaksanakan sholat subuh ketika fajar terbit, sementara orang-orang hampir tidak mengenal satu sama yang lain. Jadi di sini memang masih gelap, ya, masih gelap subuh itu. Jadi bukan menunggu langit terang seperti tadi saya bilang, dipaparkan oleh teman-teman kita di mazhab Hanafiyah, kalau boleh menelambatkan bahkan sampai mendekati waktu terang. Jadi kerjakan memang di awal waktu, itu yang dimaksud. Hadis nomor 130 atau urutan 130, ya, adalah dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna nusalli al-maghriba ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi." Kami salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu salah seorang dari kami pulang dan sesungguhnya dia masih bisa melihat tempat jatuh anak panahnya yang dia lemparkan. Hadis Bukhari Muslim. Jadi tadi menjelaskan tentang subuh, tentang duhur, tentang asar. Hadis ini sekarang 130 menjelaskan tentang maghrib. Berarti maghrib dikerjakan masih ada terang di langit, cuman sudah berawan merah, sudah berubah berwarna merah. Dan makna daripada perkataan Rafi' radhiyallahu anhu, ya, tentang masalah kami masih bisa seseorang dan sebubar sholat maghrib, kami masih bisa melihat tempat dia melempar anak panahnya, seperti kalau kita sekarang bisa melihat sandalnya, ya, masih terang, masih bisa melihat, masih ada cahaya, dan ini berarti masih masuk waktu maghrib. 131 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "A'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil isya hatta dhahaba 'ammatul lail thumma kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an asyukka ala ummati." Suatu malam Rasulullah SAW mengakhirkan sholat isya sehingga sebagian besar waktu malam telah berlalu. Kemudian beliau keluar dan sholat, dan beliau bersabda, "Sungguhnya inilah waktunya jika seandainya aku tidak memberatkan umatku." Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ulama hadis menanggapi hadis ini mengatakan, sebagian antara mereka mengatakan yang dimaksud dengan sebagian besar waktu malam telah berlalu adalah sebagian waktu dari azan isya sampai yang biasa Nabi SAW kerjakan. Ya. Jadi bukan yang dimaksud di sini, dari sebagian pendapat ulama, ya, bukan berarti dibiarkan sampai setengah atau mayoritas waktu malam lewat berarti sudah menjelang subuh, bukan itu yang dimaksud. Walaupun ada yang berpendapat begitu, ya, tetapi yang kita pegangi adalah, yang saya pegangi, pendapat yang mengatakan dimaksud adalah Nabi SAW biasanya habis azan isya, kalau sudah mulai gelap, hilang awan merah, beliau azan, suruh Bilal azan, kemudian beliau sholat sunnah qobliyahnya, kemudian diberikan durasi beberapa ayat Al-Quran, lalu kemudian iqamah sholat. Nah, Nabi SAW suatu malam pernah menerlambatkan dari waktu yang biasa beliau sholat. Yang dimaksud hilangnya, atau di sini dikatakan sebagian besar waktu malam adalah sebagian besar waktu malam antara azan dan iqamah yang biasa Nabi SAW kerjakan umumnya. Berarti di sini jangan difahami terlambat sampai sepertiga malam misalnya. Dan di sini Kata Nabi SAW, waktu Aisyah mengatakan, Nabi SAW bersabda, sungguhnya inilah waktunya. Maksudnya diterlambatkan supaya sampai gelap benar, dipastikan semua itu, jika seandainya tidak memberatkan umatku. Kenapa ada kalimat tidak memberatkan umatku? Karena zaman itu setelah sholat isya semua orang tidur. Umumnya orang semua tidur. Maka mereka dikhawatirkan tertidur. Nabi SAW mengatakan kalau tidak membuat mereka susah, maka saya sengaja menelambatkan iqomahnya supaya dipastikan awan gelap gulita, langit gelap gulita, baru dikerjakan sholat isya itu. Allahu a'lam, itu yang dimaksud. Kemudian dalam 132 hadis yang lain menjelaskan kepada kita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza shtaddal harru fa abridu bis shalah fa inna shiddatal harri min faihi jahannam." Apabila panas sangat menyengat, maka laksanakanlah sholat duhur ketika cahaya sudah agak dingin, karena panas yang menyengat itu berasal dari hembusan neraka jahannam. Ulama hadis merincikan hadis ini mengatakan, di zaman Nabi SAW, masjid beliau tidak beratap. Masjid beliau tidak beratap. Jadi masjid Nabi SAW dulu itu dibangun oleh beliau berdinding, ada pintunya, gitu kan? Pintu satu untuk masuk jemaah dan pintu yang satu untuk beliau SAW keluar dan nyambung ke rumahnya. Gitu kan? Yang dimasuki oleh para sahabat adalah Babus Salam sekarang ya, sisi yang lain dari rumah Nabi SAW. Gitu. Maka pada saat itu mereka atau Nabi SAW tidak menyuruh atap masjid diletakkan supaya ada udara. Di musim panas Madinah panas sekali, bisa sampai 50 derajat, 55 derajat panasnya. Jadi sangat luar biasa panasnya. Maka dengan dibukanya, tidak pakai atap, zaman dulu tidak ada pendingin, maka di malam hari, di waktu maghrib, di waktu isya, mereka tidak rasakan panas. Karena di musim panas teman-teman sekarang, kalau sudah sampai 50 derajat, malam hari pun kami rasakan panas pada saat itu. Luar biasa panas, karena yang panas, mataharinya panas dan udaranya itu anginnya juga panas. Ya. Maka sampai membuat kadang-kadang bibir pecah-pecah, telapak kaki dan seterusnya dengan hikmah Allah tentunya. Maka di sini yang dimaksud adalah Nabi SAW mengatakan kalau seandainya sholat duhur itu lagi panas, maka terlambatkanlah sampai agak dingin. Ulama hadis di sini peka merincikan apa yang dimaksud dengan melambatkan sampai udara dingin. Sementara kalau di musim panas tidak mungkin ada udara dingin. Maka mereka merincikan mengatakan puncak panas ya, di siang hari itu di awal waktu duhur. Jadi di awal kita berdiri cahaya tidak, bayangan kita tidak kelihatan sama sekali. Disitulah puncak panas. Kalau diterlambatkan beberapa menit saja dari itu, maka sudah cukup untuk membuat matahari tidak sepanas itu lagi. Dan ini yang dimaksud dengan tunggulah sampai cuaca agak dingin. Maksudnya disini bukan musim dingin datang, atau mungkin bukan udaranya berubah jadi dingin karena tetap panas. Memahaminya harus faham di sini jelas. Yang dimaksud adalah tidak sholat pada saat pas waktunya. Diterlambatkan beberapa, kalau kita sekarang beberapa menit. Sebagian ulama mengatakan malah tepatnya kalau seseorang itu seperti di Masjid Haram dan Masjid Nabawi di Madinah, di Mekah sama Madinah, memang mereka sudah memberikan durasi 20 menit, 15-20 menit. Diterlambatkan dari waktu azan. Hampir semua sholat dilakukan seperti itu. Maka ini dianggap waktu yang ideal. Ini waktu yang ideal. Sebagian ulama mengatakan, kalau di zaman Nabi SAW memang dasarnya musim panas dan tidak ada seperti kita sekarang pendingin ya. Tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Berarti penyebab disuruhnya duhur diterlambatkan sedikit dari waktunya supaya panasnya reda dan tidak ada penutup atap masjid. Kalau sekarang masjid sudah ada tutup atap ya, ada AC, ada segala macam, maka tidak ada masalah. Karena penyebab tadi dibolehkannya untuk menerlambatkan karena masalah panas. Kalau sudah hilang penyebabnya, maka sudah selesai. Ini juga poin yang perlu difahami dari hadis yang baru saja kita bacakan. Kemudian yang bisa diambil juga pelajaran dari hadis ini adalah, dikatakan karena panas yang menyengat itu berasal dari hembusan neraka jahannam. Kalau teman-teman yang sudah ikuti ceramah saya di YouTube berhubungan dengan masalah kajian buku ya, Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka, itu alhamdulillah sudah panjang lebar kita rincikan hadis-hadis tentang neraka, kemudian juga hadis-hadis tentang surga. Ada sebuah hadis yang sahih diangkat oleh penulis di situ, yang ini hadisnya disahihkan oleh para ulama hadis, diriwayatkan oleh banyak sekali ulama hadis. Kalau Nabi SAW mengatakan atau bersabda, neraka jahannam mengeluh kepada Allah karena sebagiannya memakan sebagian yang lain, atau panasnya mengganggu yang lain. Maka neraka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sebagiannya memakan sebagian yang lain. Maka Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah mengizinkan neraka untuk bernafas dua kali. Lalu apa kata Nabi SAW dalam closing hadisnya, penutupan hadis? Dan itulah yang kalian temukan hembusan nafasnya neraka pada saat kalian temukan panas yang sangat dan dingin yang sangat. Berarti memang ini menjelaskan neraka jahanam ada sekarang, teman-teman sekalian. Sudah ada neraka jahanam, dan kita bisa merasakan neraka jahanam walaupun belum melihatnya. Karena hadis di sini jelaskan cuaca yang panas sekali, terik itu dari panasnya neraka jahanam. Sebagaimana dingin yang sangat juga adalah dari nafasnya jahanam. Juga kita tahu ada hadis Nabi SAW yang sahih tentang masalah demam. Ya, bila kalian, seseorang dari kalian demam, maka dinginkanlah dengan air, karena itu dari panas jahanam, panasnya neraka jahanam. Kita juga tahu hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian memohon atau seorang hamba memohon kepada Allah, riwayat, satu riwayat mengatakan 3 kali, riwayat lain mengatakan 7 kali. Memohon agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka neraka akan berbicara pada saat itu. Jadi kalau antum detik ini mengatakan, ya Allah jauhkan aku dari api neraka, ya Allah jauhkan aku dari api neraka, ya Allah jauhkan aku dari api neraka, ya Allah jauhkan aku dari api neraka, ya Allah jauhkan aku dari api neraka, ya Allah, mungkin apalah bahasanya, selamatkan aku dari api neraka, selamatkan aku dari api neraka, sampai 7 kali dia ucapkan, maka neraka langsung merespon pada saat itu dan mengatakan, ya Allah selamatkan dia dari aku. Dan kalau dia mengatakan, ya Allah masukkan aku dalam surga, 7 kali, ya Allah masukkan aku dalam surga, masukkan aku dalam surga, masukkan aku ke dalam surga, terus sampai 7 kali dia mengucapkannya, ya Allah masukkan aku dalam surga, masukkan aku dalam surga, masukkan aku ke dalam surga, maka surga pun akan berkata, ya Allah masukkan ia ke dalamku. Berarti ada respon spontanitas, gitu kan, spontanitas. Kita tahu ada sahabat Nabi, ya, Hamdalah radhiyallahu anhu, yang mati syahid di medan perang, baru berhubungan biologi sama istrinya, baru menikah, kemudian dia dengar suara panggilan jihad, lalu dia pergi sebelum mandi junub, lalu terbunuh mati syahid. Nabi SAW waktu melihat ke arahnya mengalihkan pandangan matanya, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda alihkan, kenapa anda mengalihkannya? Maka kata Nabi SAW, aku melihat istrinya dari bidadari menjemputnya. Sebagian riwayat mengatakan, ya, malaikat sedang memandihkannya junub, gitu kan. Seperti itu, berarti sangat dekat ya. Jadi surga neraka itu ada, teman-teman sekalian. Dan hadis ini penting untuk dipelajari dan diketahui maknanya, bahwasanya neraka jahanam ada dan surga sudah ada, dan setiap orang di antara kita lebih dekat dengan surga dan neraka daripada tali sendalnya sendiri. Sebagaimana dalam perang Khaybar, beliau bersabda ketika ada seorang Arab Badui masuk Islam, kemudian beliau lagi membagi-bagi ghanimah, harta rampasan perang, lalu kata Nabi SAW, ya, berikanlah orang ini juga. Nah, dia syahadat lagi pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Kata dia, ya Rasulullah, saya bukan masuk Islam untuk ini, saya mendengarkan ini. Jadi orang ini rupanya dengarkan dari para sahabat Nabi SAW sebelum mengikrarkan syahadat di hadapan Nabi SAW, bahwasanya orang kalau pergi berperang di jalan Allah, mati terburu masuk surga, surga itu seperti ini dan seperti itu, yang menjadi motivasi buat para sahabat. Maka dia bilang, saya ingin mengejar apa yang dikejar oleh sahabat-sahabat anda itu. Kata Nabi SAW, Allah kasih kau kalau kamu jujur. Begitu dipecikan takbir, gitu kan, terus anak panah Yahudi lewat, sebetulnya orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya berharap Allah memudahkan agar anak panah Yahudi dilemparkan tertuju ke arah saya, kena di sini, tembus di sini, gitu kan, ditunjuk titiknya. Maka begitu dipecikan takbir, lalu orang ini maju, ternyata dia orang yang pertama kena anak panah Yahudi dan di titik yang dia tunjuk. Maka Nabi SAW melihat, lalu Nabi mengatakan, apa, apakah ini orang yang tadi yang baru syahadat? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, segala puji bagi Allah yang membenarkan janjinya. Dia tadi tunjuk mau jujur mati syahid, berharap anak panah Yahudi membunuhnya, maka terjadi semuanya. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Ini orangnya. Baru syahadat langsung mati. Masuk surga, gitu kan. Ya nasib antum sekarang harus ibadah dulu kan gitu. Tapi ya begitulah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dia inginkan. Dia syahadat langsung mati syahid, gitu kan? Maka pada saat itu Nabi SAW sudah dipesan kepada kita semua, apa kata beliau? Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Dan demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Tinggal beriman, patuh, beramal soleh, selesai. Masuk surga, gitu kan? Seseorang membangkang, bermaksiat, yang cuma sebentar saja kenikmatannya, dia mati, dia akan masuk neraka. Seketika saja. Dan neraka sama surga sudah ada. Dan ini dalilnya menjelaskan, hembusan yang kita rasakan di panas yang terik, dan yang dingin yang sangat adalah termasuk ya bagian daripada api neraka jahannam. Allahu a'lam. Kita akan tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga saja dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan sang pencipta menjadi pahala, dan semoga seluruh wilayah di Indonesia dari jajaran pemerintahan dari pertama presiden sampai seluruh gubernur, bupati dan seluruh pemimpin wilayah Indonesia ini adalah seorang muslim yang soleh, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara Islam yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tinggal, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana yang kita di majlis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafaratul majlis, saya mau menyampaikan, karena ini pernah saya sampaikan dulu, cuma informasi sekitar setengah menit insyaallah, berhubungan dengan masalah travel haji dan umroh yang pernah saya iklankan. Nama ada seseorang nama yang saya katakan namanya Agus, dan nomor teleponnya pernah saya sebutkan juga di beberapa episode kita yang lalu, yang 0811930073. Itu akad antara saya dengan dia sudah selesai di Desember ini. Jadi yang travelnya bernama Kasurindo, itu saya sudah bertanggung jawab lagi. Kalau ada teman-teman tetap ikut di situ, berarti bukan saya yang bimbing, karena sudah terakhir Desember kemarin ya. Kemudian ada juga travel yang saya tidak tahu, saya tidak pernah kenal, ternyata di Google mengatasnamakan nama saya di situ, Dian Cahaya Travel, kemudian dia mengatakan adalah marketing saya tidak pernah sama sekali ada hubungannya dengan travel ini, saya tidak pernah tahu orangnya, dan ternyata banyak orang-orang yang mendaftar ke sana, dan ini saya berlepas diri dari masalah ini, dan saya tidak pernah sama sekali menggunakan nama travel apapun mulai hari ini, dan insya Allah kedepannya bagi yang mau umroh akan tunggu informasi dari kami, nanti insya Allah tim KHB akan menginformasikan ada KHB travel yang akan berangkat yang saya bimbing langsung, Allahu a'lam, dari 2017 sampai kedepannya dengan izin Allah. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.